Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita senantiasa berada dalam kenikmatan. Hendaknya kita pandai-pandai bersyukur. Hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jauhi sifat kufur terhadap nikmat Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita lewati pembahasan tentang antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya tadammanu arba'ata umur, mencakup empat perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, beriman akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu birububiyatihi, beriman terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-imanu bi'uluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-imanu bi'asma'ihi wa sifatihi, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu semua telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah telah kita bahas secara ringkas. Telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masingnya. Sekarang kita masuk pada rukun iman yang kedua. Setelah antu'mina billah wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, al-malaikatu alamun ghaibiyun makhlukun. Malaikat adalah makhluk ghaib yang tidak bisa kita lihat. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk Allah itu tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tetapi ada yang ghaib seperti malaikat, jin. Mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi mereka untuk mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jin. Sebagaimana kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah, jin juga diwajibkan untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tidak boleh mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk-makhluk Allah diwajibkan bagi mereka semua untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Abiduna lillahi ta'ala. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah. Walaysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Dan mereka tidak ada hak rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Rububiyah telah kita lalui pembahasan yang lampau, maknanya adalah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Mereka tidak ada kekhususan dalam hal ini. Demikian pula uluhiyah. Mereka tidak ada kekhususan dalam uluhiyah. Uluhiyah ini perbuatan hamba kepada Rabb. Sehingga malaikat tidak ada hak penyembahan. Tidak boleh kita menyembah malaikat. Malaikat itu makhluk Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada malaikat. Malaikat itu makhluk Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat. Malaikat itu makhluk Allah. Berdoa hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Nur ini cahaya terang. cahaya yang tidak disertai dengan rasa panas, cahaya yang sejuk, nur. Mereka, para malaikat, diciptakan dari nur, dari cahaya, berbeda dengan kita. Kita dari mani, dari air mani kalau kita. Air mani kedua orang tua kita. Kalau Nabi Adam dari tanah. Barakallahu fikum. Wa manahahumullahu linqiyada attamma liamrihi. Allah Subhanahu wa taala mengadugrahkan kepada mereka sifat tunduk yang sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan mereka sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal quwwah ala tanfidhihi, dan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibadah, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun para malaikat ini. Makhluk yang mulia. Sekalipun ini makhluk yang mulia, tidak berhak mendapatkan hak ibadah. Hak ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka ini di dalam surat Al-Anbiya dalam 2 ayat, ayat yang ke-19 dan 20. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi. Makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni para malaikat, mereka tidak sombong dari beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka juga tidak jenuh dalam ibadah. Mereka diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihunal laila wan nahar. Mereka bertasbih di waktu malam dan siang. La yafturun, mereka pun tidak ada rasa letih, jenuh, capek sedikit pun. Inilah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum adadun katsir, jumlah mereka banyak. La yuhsihim illallahu taala. Tidak ada yang bisa menghitung mereka melainkan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada jumlah mereka itu 10, enggak ada batasannya. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan malaikat itu jumlahnya 10. Tidak benar. Ada malaikat ini pencabut nyawa, ada malaikat yang bertanya di dalam kubur, malaikat Jibril, malaikat Ridwan, malaikat Malik. 10 sehingga dihitung semuanya. Tidak benar. Malaikat itu jumlahnya banyak. La yuhsihim illallahu ta'ala. Tidak ada yang bisa menghitung melainkan Allah. Waqad sabata fis sahihain, sungguh telah disebutkan di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Min hadithi Anas radhiyallahu anhu, dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kisah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul bait al-ma'mur fis sama'. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diangkat ke langit, langit yang dimakmurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diangkat ke al-bait, ke rumah. Rumah yang dimakmurkan di langit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Yusalli fihi kulla yaumin 70 alfa malakin. Salat di rumah tersebut setiap harinya 70 ribu malaikat. Id kharaju lam ya'udu ilaihi akhar ma 'alaihim. Ketika mereka keluar, lam ya'udu, mereka tidak kembali ke sana lagi. Akhir ma 'alaihim. Lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim. Mereka tidak kembali lagi ke sana pada akhir apa yang ada pada mereka. Artinya jumlah mereka sangat banyak sekali. Setiap hari saja 70 ribu. Setiap hari. Salat di sana 70 ribu. Jadi berapa jumlah mereka? wallahu a'lam bi'adadihim, Allah yang maha mengetahui jumlah mereka. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menyebutkan, wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umur. Berhubung di sini azan, kita tunda dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.